sí, sí. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Terakhir kita bahas tentang Urul Hajjari berseri-seri karena bekas wudu. Ada hadis mudrat di situ. Kemudian amalan-amalan yang bisa menghapus dosa, mengangkat derajat. Kemudian janji Allah akan mempersilahkan seseorang untuk masuk pintu surga yang delapan dari arah mana saja, memilih dari pintu mana saja, yaitu orang yang berwudu dengan sempurna, lalu membaca apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jika sampai di situ cukup, dijanjikan akan dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja di antara delapan pintu. Adapun jika ditambah Allahumma ja'alni minat tawwabi wa ja'alni minal mutatahhiri, aini lebih bagus tentu. Adapun wa ja'alni min ibadikas salihin, ini tidak sahih. Ini riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Ini ziyadat siqah, bukan mudraj. Berbeda antara ziyadat siqah dengan mudrat. Mudrat hadis Nabi yang memasukkan ucapan perawi. Adapun ziyadat siqah, tambahan dari perawi yang lebih siqah, dan itu hadis, bukan tambahan dari perawi. Kita lanjutkan bab 186. Babu Fadlil Adhan, bab tentang keutamaan adhan. Dari bab ini kita akan melihat bagaimana keutamaan sholat. Adhannya saja seperti ini, sama dengan kita mengetahui keutamaan dua rakaat qobliyah subuh. Lebih baik dari dunia seisinya itu qobliyah subuh, apalagi subuh. Dan begitulah cara Allah dan Rasulnya menerangkan kepada manusia. Yeah. Mengambil yang kecil untuk disimpulkan yang lebih besar. Hadis pertama 1033. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida." Seandainya manusia itu tahu apa yang terdapat dalam nida, panggilan azan. Seandainya manusia tahu tentang keutamaan adhan, kemuliaan adhan, wasofil awal, keutamaan di saf pertama dalam sholat. Seandainya manusia tahu, berarti manusia tidak ada yang tahu kemuliaan, keutamaan adhan atau saf pertama dalam sholat. Seandainya tahu, thumma lam yajidu illa an yastadimu alaihi, dan tidak mungkin ada orang yang bisa azan, yang bisa berada di saf pertama, kecuali harus diundi. Saf pertama hanya menampung 30 orang misalnya, sementara yang ingin berada di saf pertama ratusan orang, maka harus diundi. Siapa yang berhak di saf pertama? Maka lastahamu alaihi, mereka pasti akan mau diundi, siap diundi, seandainya tahu. Nah, karena banyak manusia kaum muslimin tidak tahu, kita dapati begitu mudah, begitu mudahnya di masjid-masjid hari ini kaum muslimin, begitu mudahnya di saf pertama, karena banyak yang tidak tahu. Bahkan dia ada kesempatan untuk berada di saf pertama, dia persilahkan orang lain. Ini menunjukkan dia tidak tahu, dia jahil. Walaupun terhadap atasannya, bahkan gurunya, bahkan ayahnya, bolehkah mempersilahkan? Tidak boleh. Tidak boleh. Bukan saatnya untuk izam, bukan saatnya untuk izar. Izar itu baik untuk urusan dunia, tidak baik untuk urusan akhirat. Ini urusan akhirat, maka tidak boleh kita izar kepada siapapun dalam masalah mobil, uang, makanan, rumah. Silakan izar, bagus, mulia. Tapi masalah pahala, masalah akhirat, ibadah, tidak boleh izar. Walau ya'lamuna ma fi tahjir, seandainya manusia kaum muslimin tahu apa yang terdapat dalam tahjir. Tahjir, solat, takbiratul ihram bersama imam. Imam Allahu Akbar, kita langsung Allahu Akbar, menyegerakan solat bersama imam. Ini at-tahjir. Seandainya kaum muslimin mengetahui keutamaan at-tahjir, lastabaku ilaih, maka mereka akan berlomba untuk bisa takbiratul ihram bersama imam. Ya. Yeah. Walau ya'lamuna ma fil aqamah wasubhi, dan seandainya kaum muslimin mengetahui keutamaan berjamaah al-aqamah, salat isya dan salat subuh, la atauhuma walau habwan, maka pasti mereka akan mendatangi jamaah salat isya, salat subuh, walaupun hanya bisa merangkak, tidak bisa berjalan dengan normal, hanya bisa merangkak karena sakit, maka akan dilakukan. Kalau mereka tahu keutamaan besar di dalam jamaah sholat isya, jamaah sholat subuh. Kenapa kaum muslimin hari ini jangankan merangkak, ia bisa berjalan, bahkan bisa naik motor, naik mobil, tapi tidak juga dilakukan oleh umumnya kaum muslimin? Kenapa? Karena mereka tidak tahu. Ya. Tidak disingkap oleh Allah. Dan begitulah keutamaan-keutamaan pahala masih dirahasiakan sampai hari ini. Seandainya disingkapkan keutamaan itu, maka mereka akan berlomba, mereka akan mengundi, mereka akan merangkak, kalau hanya bisa merangkak. Muttafaqun alaih fi kull hadis. Fadlul adhani wa safil awal, keutamaan azan dan saf pertama, keutamaan yang sangat besar yang mestinya kita raih. ya. Tentang adat tentu hanya satu orang. Saf pertama mungkin bisa 20 orang, 30 orang. Nanti akan dibawakan oleh beliau bagaimana sifat-sifat muadzin, keutamaan muadzin dan syarat muadzin. Saya kira tidak dibawakan oleh beliau wasiat Nabi kepada beberapa orang satu kaum yang masuk Islam. Nabi memerintahkan untuk mendirikan salat berjamaah dengan menunjuk seorang muadzin untuk memanggil orang-orang untuk salat, dan carilah muadzin yang tidak minta, yang tidak minta upah. Berarti Nabi tidak menghendaki adanya muadzin-muadzin yang diupah. Bagaimana kalau pengurus masjid atau siapapun memberikan hadiah kepada muadzin, bolehkah diterima? Boleh. Tapi upah dari awal sekian, tawar-menawar sebagaimana urusan pekerjaan, Nabi tidak suka. Jangan. An-nasu yajhalu haqiqatal ibadati wa ma fiha min azimil ajri wa kamalis thawab. Umumnya manusia tidak tahu hakikat ibadah, keutamaan-keutamaan dalam ibadah, besarnya pahala. Umumnya manusia tidak tahu. Jika ditampakkan, maka akan berkurang keimanan. Jika ditampakkan, maka rahasia kenapa Allah tidak menampakkan agar betul-betul kaum muslimin beriman dengan janji Allah dan Rasul-Nya. Berbeda dengan urusan dunia. Urusan dunia tidak membutuhkan keimanan. Siapa yang bekerja rajin, dia akan mendapatkan hasilnya. Barang siapa yang jualan, pintar jualannya, dia akan mendapatkan keuntungan. Urusan dunia tidak perlu dengan wahyu. Ya. Jawazul iktirai alal umuril fadilah. Bolehnya mengadakan undian di dalam perkara-perkara yang mengandung kemuliaan. Boleh. Boleh. Siapa yang patut mendapatkan ini, boleh diundi. Undi atau qur'ah berbeda dengan qimar. Qimar dosa, qur'ah halal. Apa qur'ah? Undian. Bagaimana sifat undian yang halal? Tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dirugikan. Bagaimana yang dimenangkan, yang diuntungkan? Ada. Yang diuntungkan, yang menang undian itu, yang namanya keluar. Yang namanya tidak keluar, tidak rugi, tidak kehilangan apa-apa. Berbeda dengan qimar. Qimar ada yang menang, ada yang kalah, ada yang untung, ada yang rugi. Yang satu untung, yang satu rugi. Satu pihak untung, pihak lain rugi. Itu qimar atau maisir. Maisir biasanya dengan permainan. Kalau qimar tanpa permainan, dua-duanya sama, judi, haram. Al-ibadatu la tasqutu 'anil 'abdi ma dama qadiran 'ala ada'iha. Ibadah tidak gugur kewajibannya pada diri seorang hamba selama dia sanggup menjalankannya, walaupun dengan cara yang sangat-sangat kurang dari sempurna. Sholat sambil duduk, sholat sambil berbaring, ini jauh dari sifat sholat yang sempurna. Ada berdiri, ada sedekah, ada rukuk dan seterusnya. Bolehkah? Boleh. Boleh. Ya. Kalau dia hanya bisa duduk atau berbaring. 1034. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-mu'adhdhinuna atwalun nas a'naqan. Para muadzin adalah manusia yang paling panjang lehernya. Kapan? Nanti pada hari kiamat. Apa yang dimaksud panjang leher? Leher yang bagus tentu panjang, karena leher yang buruk pendek. Ya. Untuk menunjukkan sifat indah, bagus, panjang. Jangan antum bayangkan yang paling panjang berarti seperti apa itu, jerapah atau soak atau apa. Bukan itu maksudnya. Bukan itu, salah paham. Nabi menyebut panjang di sini adalah keindahan leher. Keindahan leher itu apa? Panjang. Ya. Paling panjang berarti paling indah, bukan berarti sepanjang-panjangnya. Keliru. Sama ketika Nabi mengatakan yang pertama kali masuk surga, yaitu rombongan para nabi, para rasul, mereka masuk surga wajahnya seperti apa? Wajahnya seperti bulan purnama. Wajahnya seperti bulan purnama. Berarti gak ada matanya, gak ada hidungnya, gak ada mulutnya. Bulan pertama, bulan purnama kan begitu, bundar saja. Tentu bukan itu maksudnya. Nabi menyebut bulan purnama ini mengambil apanya? Indahnya, berseri-seri, bersinar, bercahaya. Itu yang dimaksud oleh Nabi. Bukan bundarnya, tanpa hidung, tanpa mulut, dan seterusnya. Ini pun menjawab ketidakfahaman sebagian kaum muslimin bahwa Allah menciptakan Adam rupanya seperti apa? Innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Allah menciptakan Adam, rupa Adam seperti, enggak tahu di sini, seperti rupa Allah. Ala suratihi, hanya kembali ke Allah, bukan ke Adam. Jangan difahami bahwa rupa Adam, surah Adam, bentuk fisik Adam sama persis dengan bentuk fisik Allah. Tidak. Yang dimaksud apa? Keindahan Allah. Allah itu indah. Jelas Allah itu indah. Begitu pula Adam. Adam juga indah. Walaupun tentu tidak seindah Allah. Karena Allah Maha Indah, tidak mungkin ada yang menyamai keindahan Allah. Tapi Allah menciptakan Adam, keindahannya meniru keindahan Allah, sama-sama indah. Yeah. Jadi mengambil indahnya. Jahmiyah tidak mau terima ini. Maka Jahmiyah mengatakan ala suratihi, hinya kembali ke Adam. Ini orang Jahmiyah yang meyakini domir hu kembali kepada Adam. Ini adalah orang-orang Jahmiyah merubah-rubah. Wa kallamallahu Musa taklima, diganti oleh orang Jahmiyah wa kallamallaha. Untuk yang belajar bahasa Arab tentu tahu apa maksud orang Jahmiyah. Allahu diganti Allaha. Kalau Allahu, Allah yang berbicara. Kalau Allaha, Allah yang diajak bicara. Yang bicara Nabi Musa, Allah yang diajak bicara. Ini dirubah. Padahal Rasul dan para sahabat membaca wa kallamallahu, Allah yang berbicara, Nabi Musa yang mendengar. Jahmiyah mengganti wa kallamallaha, Nabi Musa yang berbicara, Allah yang mendengar. Kalau begitu apa hebatnya? Kita juga bisa, kita berbicara, Allah mendengar. Bisakah? Semua orang bisa berbicara kepada Allah. Setiap kita sholat, kita berbisik, berbicara kepada Allah. Nah, maka yang dimaksud di hadis ini adalah keindahan leher ring. Maka jika diterjemahkan dengan terjemahan faidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, tentu akan diterjemahkan orang yang lehernya paling bagus nanti pada hari kiamat adalah para muadzin. Ya, kalau diterjemahkan paling panjang, tentu dalam bahasa kita agak muskil. Karena terjemahan yang baik adalah maksud, bukan lafaz. Terjemahan yang baik adalah maksud, bukan lafaz. Ya, rawahu Muslim ikul hadis fadlul adhani wa 'ilmu ajri al-mu'adhdhin al-mukhlis al-muqtasib ajruhu 'inda rabbi. Keutamaan adzan dan besarnya pahala bagi seorang muadzin yang ikhlas tadi, tidak minta upah. Karena seluruh ibadah mahdhah tidak boleh diupah. Adzan, salat, baca Al-Qur'an, ibadah mahdhah. Berbeda dengan ibadah ghairu mahdhah. Cari nafkah kan ibadah ghairu mahdhah. Kemudian mengajar ibadah ghairu mahdhah. Ini diupah, dibayar, boleh. Adapun sholat, baca Al-Quran, azan, qomat, ini ibadah mahdhah. Bolehkah mengambil upah? Tidak boleh. Tidak boleh. Maka hendaknya para pengurus masjid memberikan hadiah. Memberikan hadiah kepada para muadzin, imam. Kalau marbot tentu enggak masalah. Marbot bukan ibadah makhdhah. Marbot kan bersih-bersih di masjid. Saya mau bersih-bersih di masjid ini, menyapu, ngepel dan seterusnya. Berapa gajinya? 1 juta misalnya. Saya minta lebih, 1,3 misalnya. Tercelakan? Tidak tercelakan. Bolehkah? Boleh. Karena marbot ini ibadah ghairu makhdhah. Berbeda dengan sholat. Berbeda dengan azan, qomat, baca Al-Quran. Ini semua ibadah mahdhah. Tidak boleh ada upah. Maka jangan ada tawar-menawar. Upah kan tawar-menawar. Beda dengan hadiah. Hadiah tidak ada tawar-menawar. Ya. Tolong kalau antum ada waktu bersedia jadi imam di masjid ini, jadi muadzin. Ya. Nah, nanti setelah sebulan kita kasih hadiah. Apa 2 juta, apa 3 juta sesuai kemampuan masjid. Jangan ada tawar-menawar. Ya, berbeda dengan marbot tadi. Nah, ikhlas, muktasib, mengharapkan ganjarannya dari Allah, maka dia akan mendapatkan pahala dari sisi Allah. Al-mu'adhdhiruna atwalu a'naqan yaumal qiyamah. Wahala mimma ikhtassa bihi Allah hadhihi ath-thaifah min al-ummah al-islamiyah. Panjangnya leher, bagusnya leher para muadzin itu dikhususkan kepada umat ini. Berarti beliau berpendapat, saya saling berpendapat bahwa azan hanya ada di umat ini. Ya. Ada syariat-syariat yang khusus umat ini, tayamum misalnya. Okay. Mungkin ada hadis dalil yang mendukung pendapat beliau, tidak beliau bawakan di sini. Karena tentu harus dengan dalil. Apakah ini termasuk kekhususan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau yang lain? Melihat dari awal disyariatkannya azan, kita tahu yang pertama kali mendengar lafaz azan siapa? Rasulullah atau bukan? Bukan. seorang sahabat bernama Abdullah bin Abdurrahman. Dialah yang pertama kali mendengar lafaz azan dalam mimpi, lalu paginya diceritakan kepada Nabi, maka Nabi menyuruh dia untuk mengajarkan lafaz itu berbeda, ya, yang suaranya keras. 1035. Wa an Abdillah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'ah anna Aba Sa'id al-Khudri qala, berkata Abu Sa'id al-Khudri kepada Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah, Abdullah melihat zahirnya dia tabi'i, murid dari Abu Sa'id al-Khudri. Inni araka tuhibbul qanam, aku melihat engkau menyukai kambing, hobi memelihara kambing, sebuah hobi yang mulia. Seluruh para nabi, para rasul adalah penggembala kambing. Ya, dari kecil, dari remaja sudah berhadapan dengan masalah, ya, ada masalah yang harus dihadapi ketika seseorang itu menggembala kambing. Ada cara-cara yang harus dia ketahui sehingga kambing itu tidak memakan tanaman yang milik orang lain, tidak membahayakan mereka, dan seterusnya. Para nabi, para rasul dididik oleh Allah dari kecil. Inni araka tuhibbul ghanam, aku melihat engkau menyukai kambing, memelihara kambing. Wal badiyah, dan menyukai badiyah. Apa badiyah? Suasana pelosok, pedesaan, terpencil. Ya. Umumnya manusia senangnya hidup di kota, serba ada, serba dekat. Nah, salah satu keutamaan adalah tinggal di pelosok. Nanti akan dibawakan oleh beliau hadis-hadis tentang keutamaan menjauhi fitnah dengan cara tinggal di badiah, pelosok, pedesaan, kampung. Wa idza kunta fi ghanamik, jika engkau berada di kambing-kambingmu, sedang memelihara, sedang menggembala kambing, sedang berada di pelosok, fa adzanta lis-shalah, lalu datang waktu salat, maka kumandangkan azan. Kumandangkan azan. Berarti tidak ada suara azan di kiri kanan, tidak ada masjid karena badiah, kan? Nah, kumandangkan azan. Farfa sautaka bin nida, dengan suara keras. Kalau zikir, wirid, baca Al-Quran tidak perlu keras, cukup kita yang dengar. Kecuali diperlukan. Saya bawa baca Al-Quran di sini tentu diperlukan untuk keras. Ya. Nah, jika tidak diperlukan, jangan mengeraskan bacaan Al-Quran. Zikir, berdoa, cukup antara kita dengan Allah. Berbeda dengan azan. Azan disunahkan untuk keras. Fa innahu la yasma'u madya sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'. Karena setiap kali ada yang mendengar suara azan dari suara terjauh, azan seseorang dengan suara keras terdengar dari jarak 10 meter, 20 meter, 50 meter, 80 meter, 100 meter misalnya. 100 meter sudah maksimal. Sayup-sayup, 105 meter sudah tidak terdengar misalnya. Berarti 100. Ya. Yeah. Sampai ujung suara itu terdengar. Siapa yang mendengar jin, manusia dan syait? Berarti di luar manusia dan jin. Di luar manusia dan jin. Melihat zahirnya syait, benda, jamada. Mungkin batu, mungkin pohon, mungkin tanah. Ya. Illa syahidalahu yaumal qiyamah. Mereka semua akan menjadi saksi. Manusia, jin, pohon, batu, tanah dan seterusnya yang mendengarkan suara azan itu akan menjadi saksi. Ini keutamaan muadzin. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, "Sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku dengar itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Abu Sa'id tidak mengucapkan kalimat terakhir ini, diterima apa ditolak, ucapan Abu Sa'id tetap diterima. Ini gaib kan? Gaib. Ketika sahabat berbicara tentang hal gaib, ketika itu mauquf, maka dihukumi marfu. Marfu sampai kepada Nabi. Mauquf berhenti pada sahabat. Nah, ini jelas marfu. Karena Abu Sa'id mengatakan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku dengar kalimat tadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti marfu. Walaupun di atas tidak ada qala Rasulullah. Tidak. Di atas qala lahu Abu Sa'id. Abu Sa'id berkata kepada Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah. Tanpa ada kata qala Rasulullah, berarti mauquf kan? Mauquf berhenti pada sahabat. Tetapi dengan kalimat akhir sami'tuhu min Rasulillah, maka ini menjadi marfu. Nah, seandainya Abu Sa'id tidak mengucapkan sami'tuhu min Rasulillah, berhenti sampai di yaumal qiyamah, berarti dari awal sampai akhir ucapan Abu Sa'id, maka tetap dihukumi marfu. Kenapa dihukumi marfu? Karena ini gaib. Mana mungkin Abu Sa'id bisa tahu tentang jin, manusia yang mendengarkan nanti pada hari kiamat menjadi saksi? Tahu dari mana Abu Sa'id? Kalau bukan dari Nabi, ini hal gaib. Kecuali tentang enggak boleh makan ini, enggak boleh makan itu. Ini bisa ijtihad seorang sahabat. Adapun hal yang gaib, tidak mungkin para sahabat berijtihad tentang hal yang gaib. Hal gaib tidak boleh diijtihadkan. Yeah. Rawahul Bukhari fi kul hadis. Al-adhanu haqqul waqt. Fahuwa kadhalika lil munfaridi wal jama'ah. Adhan adalah hak, hak waktu. Adhan adalah hak waktu. Bukan haknya imam, bukan haknya jama'ah, bukan haknya masjid. Hak waktu. Artinya apa? Ada jamaah, enggak ada jamaah, tetap azan. Ada imam, enggak ada imam, tetap azan. Ada masjid, enggak ada masjid, tetap azan. Tadi enggak ada masjid di Badia, di pelosok. Kita bisa bayangkan apa yang terjadi di zaman Nabi kalau kita lewat dari Mekah ke Madinah. Kan suka kita lihat ada 2-3 rumah gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya, lebih memungkinkan lagi di zaman Nabi. Ya. Nah, tidak ada masjid. Azan tetap. Ya. Maka jika kita pergi di satu tempat, di villa mungkin atau di mana, tidak terdengar azan dari masjid terdekat. Nah, kita azan. Sunnah. Jangan ditinggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena azan adalah haknya apa tadi? Hak waktu. Ini waktu zuhur, azan zuhur. Ini waktu asar, azan asar dan seterusnya diteruskan dengan qomat lalu salat. Berjamaah kita yang ada di sini. Fa huwa kadzalika lil munfaridi wal jamaah, mau salat sendiri atau jamaah sama saja. Sebagian ulama berpendapat tidak untuk kita yang mendengarkan adzan. Misalnya terdengar suara adzan dari masjid ini, kita ada di rumah terdekat dari sini, kita tidak bisa ke masjid karena hujan misalnya, atau kita sakit misalnya, perlukah adzan? Ini tidak ya, karena sudah menggema suara adzan, sudah mewakili. Yang disunahkan tadi, berada di badiah, pelosok, tidak ada suara adzan, maka kita adzan. Bagaimana qomat? Tetap ketika kita mau sholat sendiri, qomat. Kullu man sami'al mu'adzina min jinnin au insin au jamalin yashadu lahu yawmal qiyamah. Siapapun yang mendengar suara muadzin, baik dia jin, manusia, jamaah, benda-benda mati seperti batu, pohon dan lain-lain, maka ini akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Maka sunnah mengeraskan suara adzan. Yustahabbu lil muadzini raf'u sautihi bil adzan. Disunahkan bagi muadzin untuk mengeraskan suara, bukan memancangkan suara. Nah, ini tidak ada sunnah. Mengeraskan suara agar suara itu terdengar kemana-mana dan banyak yang menyaksikan. Nah, salah satu nikmat besar dari Allah hari ini, tanpa teriak-teriak, tanpa menguras tenaga, suara kita sudah sampai ke mana-mana. Nikmat Allah yang wajib kita syukur. Perlukah memanjangkannya? Tidak. Bolehkah menirukan adzan seseorang? Tidak boleh. Adzan, baca Al-Quran, tidak boleh menirukan bacaan seorang qori, seorang muadzin, tidak boleh. Ini bagian dari bid'ah, karena ada seolah ada aturan harus ikuti muadzin Mekah, muadzin Madinah. Kan jadi seolah ada aturan. Apa bebas sebebas-bebas. Ya. Abu Musa al-Asy'ari yang suaranya membuat kagum Rasul, apalagi para sahabat, tidak ada satupun sahabat yang menirukan gaya bacaan Abu Musa. Ya, karena tidak boleh. Kalau boleh, tentu para sahabat akan mengikuti. Ya, tidak boleh. Masing-masing dengan suara masing-masing, masing-masing dengan gaya masing-masing. Yustahsanu ayyattakhidhal muslimuna mu'adzinan jahriyah shalat. Disunahkan bagi kaum muslimin untuk memilih muadzin yang suaranya jahat, keras. Sekali lagi, tidak disunahkan yang suaranya bagus. Tidak disunahkan. Termasuk imam, tidak dicari yang suaranya bagus, tapi yang banyak hafalannya. Hubbul ghulami wal badiyati min a'malis salaf as-salih wa biqasatin indal fitnah. Menyukai mengembala kambing, hidup di dusun pelosok, ini adalah perbuatan para salafun as-salih. Suka seperti ini. Wabil khusus ketika terjadi fitnah, ketika fitnah dalam agama, fitnah dalam dunia, fitnah syahwat, fitnah subhan terjadi di mana-mana, maka harta terbaik seorang muslim adalah ketika fitnah di mana-mana, syirik di mana-mana, maksiat di mana-mana, di akhir zaman, entah sudah sampai apa belum zamannya, maka Nabi mengatakan harta seorang muslim terbaik adalah kambing. Kambing yang dia pelihara di puncak gunung atau di lereng gunung, dia hidup dari situ. Dia menjauhkan diri dari manusia yang sudah rusak, karena pergaulan itu akan sangat berpengaruh. Ketika dia berkumpul dengan para ahlul bidah, maka kecil dia selamat dari bidah. Ketika dia bercampur aduk dengan kaum musyrikin, orang-orang yang berbuat syirik, maka kecil kemungkinan dia tidak ikut-ikutan berbuat syirik, dan begitu seterusnya. Ya. Maka dia mengasingkan dirinya, apa istilahnya? Auzlah. Auzlah. Ya. Apakah hari ini disunahkan uzlah? Tergantung. Kalau dengan uzlah itu kita mendapatkan kebaikan, mengasingkan diri dari manusia mendapatkan kebaikan, itulah yang dicari. Tapi kalau sebaliknya, ya, dengan tidak uzlah kita bertemu dengan orang-orang yang berilmu, kita bertemu dengan orang-orang yang menjalankan sunnah, ini nikmat. Justru menyendiri kita tidak mendapatkan ilmu. Ya. Lihat keadaan, mungkin di satu negeri dengan negeri lain berbeda. Hirsu ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ta'limin nas as-sunnah fa fiha al-khairu wal-afiyatu was-salam. Para sahabat, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat untuk mengajarkan sunnah kepada manusia. Dulu masih ingat kita tentang hadis seorang sahabat yang menasihati tabi'in saudaranya untuk tidak bermain kerikil. Ya, untuk tidak melempar dengan kerikil atau ketapel. Karena dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Tidak bisa membunuh musuh, malah bisa mencederai mata temannya. Kalau mau sekalian, tombak misalnya, panah misalnya, ya, atau yang sekarang senapan, bisa bermanfaat untuk membela agama, melawan musuh. Kalau ini tidak. Ya. Lalu besoknya bertemu masih bermain itu, ya, masih bermain kerikil itu, ya. Sahabat ini mengatakan, aku tidak mau berbicara lagi denganmu. Dihajar, ya, saudaranya ini dihajar. Ini menunjukkan bahwa para semangat, para sahabat begitu semangat untuk mengajarkan sunnah, ya. Terutama kepada keluarganya, jangan sampai mereka tidak kenal sunnah. Ya, ya, kita salat dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.